salisik. Diambung mana? Iyalah, merasa aku ini duduk guru loh ya. Tapi anggar salaman terus diambung. Oke, ora apa-apa wis. Salam persaudaraan dari Adela buat semua.